Kami sering diberi makanan dari tetangga yang itu adalah makanan dari acara-acara kematian, 7 harinya, 3 harinya, dan segala macamnya. Bagaimana hukum makan tersebut, apakah boleh dimakan? Kalau disebutkan oleh para ulama, kalau itu sembelihannya, sembelihan maka tidak boleh. Tapi kalau selain sembelihan, buah-buahan, nasi, sayur, dan segala macamnya, ada khilaf di kalangan para ulama. Minimalnya syubhat tadi, ya. Yang namanya syubhat lebih afdal ditinggalkan. Jadi akan sangat bagus ketika antum dengan cara baik-baik menolak pemberian tetangga yang acara seperti itu. Mohon maaf pak, tidak usah. Kalau dia hanya sudah paham siapa kita, insya Allah dilangkai, akan dilewati gitu ya. Yang penting antum dalam bab yang lain, dalam karena muamalah-muamalah yang lain normal sama tetangga. Bagus dengan tetangga, muamalahnya baik begitu. Dia akan memaklumi. Oh ini enggak mau yang seperti ini.